قال رحمه الله ويدل هذا الحديث على dan hadis ini menunjukkan kita masih pada hadis yang ke 36 hadisnya sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kata beliau rahimahullah, wa yadullu hadzal hadithu ala, dan hadis ini menunjukkan atas isbati mahabbatillah, penetapan sifat mahabbah bagi Allah. Allah mencintai hambanya. Sudah selesai? Sudah? Belum ditulis. Sudah selesai? Ditulis yang bagus. Alhamdulillah. Hadis ini menunjukkan atas sifat mahabbah bagi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Maka ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sifat mahabbah bagi Allah. Allah itu mencintai hambanya. Beberapa ayat dan hadis menunjukkan dalam perkara ini. Ahlus sunnah meyakini bahwa Allah memiliki sifat mahabbah, cinta kepada hambanya. Dan cintanya Allah tidak sama dengan cintanya makhluk. Karena sebagaimana yang telah berlalu bahwa bab sifat-sifat Allah pembahasannya sama dengan pembahasan zat Allah. Kalau zat Allah tidak sama dengan makhluknya, maka sifatnya pun tidak sama dengan sifat makhluknya. Sehingga tidak boleh ditolak, dirubah, diserupakan, atau ditakwil, atau ditanyakan bagaimananya sifat mahabbah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa tawafutiha li awliyaihi bihasabi maqamatihim, dan berbeda-bedanya sifat cinta Allah bagi wali-walinya sesuai dengan kedudukan hambanya. Ada yang kedudukannya sangat dekat dengan Allah, ada yang kedudukannya dekat dengan Allah, dan ada yang di bawah itu. Maka sifat mahabbah Allah bagi para hambanya itu tidak sama antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan keadaan dan kedudukan dari hamba tersebut, dari iman dan ketakwaannya, dari iman dan ketakwaannya. Semakin tinggi ketakwaan, semakin tinggi keimanannya, semakin dekat dengan Allah, sehingga kecintaan Allah semakin besar. Semakin berkurang imannya, semakin berkurang ketakwaannya, maka semakin berkurang pula kecintaan Allah kepadanya. Cintanya Allah kepada hamba sesuai dengan kedudukan hamba tersebut dalam iman dan ketakwaannya. Qala wa wasfun Nabi sallallahu alaihi wasallam li auliyai bi ada'il fara'id wal iktsari minan nawafil mutabiqun li wasfillahi lahum bil imani wa taqwa fi qawlihi ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan pemberian sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wali-wali Allah. Apa sifatnya wali Allah? Menunaikan kewajiban-kewajiban. Wali Allah itu menunaikan kewajiban yang diwajibkan kepadanya. Wali-wali Allah itu memperbanyak amal-amal nawafil, memperbanyak amal-amal yang mustahab atau yang sunnah. Di sini beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menyebutkan bahwa wali-wali Allah sifatnya adalah menunaikan kewajiban. Apakah kewajiban terhadap Allah ataukah kewajiban terhadap hamba-hamba Allah, termasuk kewajiban kepada Rasulnya, kewajiban kepada orang tuanya, kewajiban kepada anaknya, kewajiban kepada keluarganya, kewajiban kepada saudaranya, kewajiban kepada tetangganya, kewajiban kepada muridnya, kewajiban kepada temannya, kewajiban kepada pemimpinnya, kewajiban kepada rakyatnya. Semua yang diwajibkan dia tunaikan. Itu sifat wali-wali Allah. Demikian juga Rasulullah menyebutkan bahwa wali-wali Allah adalah memperbanyak amal-amal yang sunnah. Apakah puasa sunnahnya? Apakah zikir sunnahnya? Apakah sholat sunnahnya? Apakah infak yang sunnahnya? Dan seterusnya. Dari amal-amal yang mustahab, bukan yang wajib. Wali-wali Allah al-iktsar, memperbanyak amalan yang sunnah. Ini sesuai dengan pemberian sifat Allah bagi wali-walinya dengan iman dan takwa. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana Allah mengatakan dalam ayat yang dinukil oleh beliau, surat Yunus ayat 62 dan 63, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kenapa tidak takut? Kenapa tidak bersedih hati? Karena yang mengurusi adalah Allah. Dia sandarkan kepada Allah sepenuhnya dan yakin Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Wali-wali Allah adalah iman dan takwa. Sifatnya adalah iman dan takwa. Apa itu iman? Apa itu takwa? Menunaikan kewajiban. Memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Itu iman dan takwa. Menunaikan kewajiban dan memperbanyak amal yang sunnah. Dan itu adalah keimanan dan ketakwaan. Dan kita tahu dari sebelumnya bahwa iman dan takwa itu bertingkat-tingkat, tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana pengertian iman. Apa pengertian iman itu, Is? Iman itu apa? Yang keras? Sam? Iman itu apa, Sam? Sudah lewat belum iman? Eh? Abadar. Yang keras. Apa iman? Iman. Napa, Pak? Percaya. Secara bahasa, atas dikul jazim, membenarkan dengan pasti, itu iman. Secara istilah, belum ada yang menjawab. Di iman. Muhammad, iman. Abbas, iman. Terus. Terus. Apa iman? I'tiqadun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil jawarihi wal arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan. Sudah selesai? Mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Jadi iman kaitannya tiga: hati, lisan, dan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Semakin banyak ketaatan, iman semakin bertambah. Ini menunjukkan bahwa apa? Iman itu naik turun. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan iman itu berkurang dengan apa? Ketaatan kepada syaitan. Atau bi isyanir rahman, berkurang dengan sebab maksiat kepada Allah. Semakin banyak ketaatan, semakin bertambah keimanan. Semakin banyak maksiat kepada Allah, semakin berkurang keimanan. Itu iman. Maka kedudukan seorang mukmin, kedudukan wali-wali Allah itu apa? Tidak sama. Ada yang tinggi, ada yang di atasnya, dan ada yang di bawahnya, sesuai dengan apa? Keimanan. Sesuai dengan ketakwaan. Sifat yang disebutkan oleh Nabi sama, kata beliau, mutabik, sama dengan sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan, maka barang siapa, seluruh orang yang beriman dan bertakwa, beriman dengan seluruh perkara yang harus diimani, bertakwa dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, maka dia adalah wali-wali Allah. Setiap orang yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah. Dan tidak ada tandanya, tidak ada alamatnya selain iman dan takwa. Tidak ada, oh kalau wali Allah itu bajunya biru, oh kalau wali Allah itu kemana-mana kalung sorban, atau gelang tasbih, atau kopiahnya. Tidak, tidak ada tanda seperti itu. Tidak ada tanda bagi wali Allah kecuali iman dan takwa. Li'annal imana yashmalul aqaida wa a'malal qulubi wal jawarih. Karena sesungguhnya iman mencakup keyakinan. Keyakinan-keyakinan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga mencakup amalan-amalan hati. Amalan hati itu contohnya apa, Sam? Hatimu beramal atau tidak? Berbuat atau tidak hatimu? Hatimu berbuat enggak, Is? Bekerja enggak hatinya? Apa pekerjaannya hati? Nah, ya. Hah? Yang keras? Duh. Apa? Apa pekerjaan hatimu, Rahmat? Yang paling gampang apa? Hah? Cinta. Iya toh? Cinta temannya di mana? Di hati. Iya toh? Iya apa tidak? Kamu cinta atau tidak? Iya. Cinta itu pekerjaan hati, amalan hati, termasuk khauf, takut, raja, tawakal, dan lain sebagainya. Itu amalan, amalan hati. Dan juga iman mencakup apa? Amalan-amalan anggota badan. Ya ada sholat, ada berzikir, baca Al-Quran, membantu kedua orang tua, berbakti kepada suami, berbuat baik kepada tetangga. Ini apa? Amalan anggota badan, dan itu termasuk keimanan. Qala wa taqwa tarku jami'il muharramat. Dikatakan iman dan takwa, takwa apa? Meninggalkan seluruh perkara yang dilarang. Dalam perkara apa? Keyakinan. Keyakinan apa yang dilarang? Kesyirikan. Amalan apa yang dilarang? Menyakiti. Menyakiti teman, menyakiti tetangga, menyakiti guru. Ini perkara yang dilarang. Perkara yang diharamkan, termasuk mengotori masjid, itu perkara yang dilarang. Perkara yang diharamkan. Begitu ya istilah ya. Di mana ya? Pernah lewat kayaknya? Di mana Dar? Kayaknya pernah lewat. Siapa yang ingat? Di mana lewatnya, Bas? Bahwa kejelekan yang sangat besar adalah apa? Nukhamah fil masjid la tutfan. Ya, begitu ya. Dahak yang di masjid yang tidak di tutfan, dipendam, tidak dibersihkan. Maka mengotori masjid ini perkara yang dilarang. Perkara apa? Yang diharamkan. Maka ingat anak-anak, jangan mengotori masjid ya Mar ya. Baik dengan kertas atau dengan yang lainnya. Nah, itu takwa, meninggalkan semua perkara yang diharamkan. Qala rahimahullah wa yadullu ala aslin. Dan hadis ini menunjukkan atas pokok dasar pondasi apa? Wa huwa annal fara'id muqaddamatun 'ala an-nawafil. Sesungguhnya perkara-perkara yang diwajibkan itu didahulukan atas perkara-perkara sunnah. Perkara yang wajib apa? Didahulukan. Seperti apa? Birrul walidain wajib dengan sholat sunnah. Dahulukan birrul walidain. Ya, dahulukan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada suami dahulukan daripada ibadah sunnah, apakah puasa sunnah atau sholat sunnah. Perkara yang diwajibkan didahulukan, dikedepankan. Makanya kalau punya hutang puasa wajib dengan puasa sunnah, dahulukan puasa wajib untuk qadha, untuk mengganti puasa yang wajibnya, dan lain sebagainya. Kewajiban lebih didahulukan daripada amalan yang sunnah, sehingga kita bisa melihat, oh ini wajib atau ini sunnah. Dahulukan yang wajib. Qala wa habu ilallahi wa aqsaru ajran wa thawaban. Dan perkara yang diwajibkan itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih banyak pahala dan ganjarannya. Kewajiban itu lebih banyak pahala dan ganjarannya. Kecuali, di sana ada yang dikecualikan. Apa itu? Apa yang dikecualikan? Amalan wajib dan sunnah, lebih banyak sunnahnya. Apa? Siapa yang ingat? Apa Mas Wari? ada amalan sunnah tapi lebih baik dari yang wajib, apa itu? Nggak ingat? Apa Mas Fardi? Apa Mas Karjo? Mas Yusuf? Apa? Talabul ilmi. Talabul ilmi wajib atau sunnah? Mas Tri? Nggak ingat? Memulai mengucapkan salam, hukumnya apa? Menjawab salam, hukumnya apa? Menjawab wajib, memulai sunnah. Pahalanya banyak mana? Banyak yang mulai atau menjawab? Banyak yang memulai, ya kan? Di sini dikecualikan, ya. Ini apa? Dikecualikan. Memulai mengucapkan salam, ini sunnah. Pahalanya lebih besar daripada apa? Menjawab salam, karena menjawab salam adalah wajib. Secara asal bahwa kewajiban itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih banyak pahalanya. Ingat, semua kewajiban. Apakah ketika berbakti kepada kedua orang tua atau berbakti kepada suami, semua yang diwajibkan lebih banyak pahalanya daripada amalan yang sunnah. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi, yaitu hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Nah, jadi perkara yang diwajibkan lebih didahulukan dan lebih banyak pahalanya dari yang sunnah. Wa annahu inda tazakhumi yata'ayyanu taqdimul furud 'ala nawafil. Dan ketika tazakhum, apa tazakhum? Bahasa kita berdesak-desakan. Waktunya mepet, sempit, sementara harus melaksanakan ini, ini, dan ini. Ya. Waktunya apa? Mepet, sementara di situ ada beberapa amalan. Ya, ada yang wajib, ada yang sunnah, dan seterusnya. Maka apa? Kata beliau, ya ta'ayyanu taqdimul furud ala nawafil. Di situ didahulukan apa? Amalan yang wajib daripada yang sunnah atau mustahab. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dari kalangan wali-walinya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanahumdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.